Di kamar penginapan aku terbaring, tenggelam dalam keheningan. Wajah-wajah silih berganti, nafas mendesak dekat telinga. Kursi lenggang di dekat meja, lukisan di dinding warna pucat. Aku berdiri hanya sendiri, mengusap malam lewat jendela. Pada ayah, pada ibu yang menunggu. Pada ayah, pada ibu yang menunggu.